بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum dan kita telah sampai kepada fasal yang ke-58 terkait dengan masalah al-fa'l, yaitu kalimat yang mengandung optimis yang didengar oleh seseorang, dan yang kedua adalah tiarah, anggapan sial. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, al-fa'lu, kalimat-kalimat yang mengandung optimis itu disenangi dan disukai oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, apabila Nabi alaihissalatu wassalam keluar lihajah karena sebuah keperluan, beliau sangat-sangat menyukai untuk mendengar seseorang mengatakan ya Naji atau ya Rashid, ya Naji wa ya Rashid, wahai orang yang beruntung, wahai orang yang mendapatkan bimbingan, dan seterusnya. Dan sudah kita sebutkan pula ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah yang dinukil ucapan Al-Halimi rahimahullah, bahwa kalimat-kalimat yang baik itu setiap insan manusia tertabiat untuk menyukai dan menyenanginya, sebagaimana dia menyenangi melihat pemandangan yang elok, yang bagus, yang indah, melihat barakallahu fikum air yang sejuk, walaupun dia itu tidak meminumnya, hanya sebatas melihat air yang jernih saja, ya, bebatuan, kerikil dilihat dari atasnya, itu menyenangkan, adalah sebuah jabalah pemberian Allah, jibillah pemberian Allah Azza wa Jalla. Manusia tertabiat demikian. Demikian juga halnya setiap insan diberikan kesukaan dan kesenangan apabila mendengar kalimat-kalimat yang baik. Ketika dia keluar bekerja, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberuntungan. Ya Naji, ya, kita menyebut ya Naji, barakallahu fikum, ini adalah al-fa'lu yang menanamkan optimis. Sebaliknya, anggapan sial itu adalah gambaran su'udzan kepada Allah Azza wa Jalla bi ghairi sababin muhaqqaq, dengan tanpa adanya sebab yang benar, ya, barakallahu fikum, wujud dari su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan, qala rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'aitu fi manami ka'anni fi dari Uqbah bin Rafi'. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, aku melihat di dalam mimpiku bahwa seolah-olah aku berada di rumahnya Uqbah bin Rafi'. Wa ataina min Ratab ibn Tab. Lalu kemudian dibawakan kepada kami, yaitu korma Rutab. Korma setengah matang, ya, yang diambil dari kormanya ibn Tab. Fa'awwaltuha ar-rif'ata lana fid dunya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menakwilkan apa yang dilihat itu adalah takwil mimpinya bentuk sebuah ketinggian buat kita di dunia. Wal'afiyata lana fil akhirah. Dan kemenangan buat kita di akhirat. Wa anna dinana qad taba. Dan bahwa agama kita ini sungguh telah menjadi agama yang indah. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, di saat mendengar hal yang seperti ini, tentu barakallahu fikum, terhibur hatinya. Kalau dibandingkan kehidupan kita dari sisi duniawi finansial dibanding mereka, sungguh kita ini benar-benar makmur. Sangat-sangat makmur. Barakallahu fikum. Ya, sangat-sangat terlengkapi kebutuhan-kebutuhan kita. Mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, terkadang dalam kondisi paceklik mereka harus memikul amanat untuk berperang. Kita mendengar apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abi Aufa bercerita, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat." Kami berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam 7 kali peperangan. Kami tidak memakan kecuali jarad, yaitu belalang. Menunjukkan kekurangan yang sangat di dalam banyak peperangan barakallahu fikum. Makanya jangan heran jika lo riwayat datang di saat Ali bin Abi Thalib mengirim ya hasil pampasan perang dari Bahrain. Bagaimana gegap gempitanya para sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Senangnya mereka barakallahu fikum. Bersamaan dengan kesenangan yang begitu tinggi di dalam pembagian barakallahu fikum pampasan perang yang akan diperoleh, Nabi berpesan kepada mereka, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan. Walakin antubsata lakumud dunya. Yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata beliau, adalah di sallallahu alaihi wa sallam dibentangkannya atas kalian dunia. Kalau dunia sudah dibentangkan, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian di belakangnya? Ya. Fatanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba untuk memperoleh dan mendapatkan dunia itu. Berlomba-lomba. Kalau sudah terjadi perlombaan, rebutan dalam hal dunia, apa kira-kira yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kalau seseorang sudah rebutan persoalan dunia, maka wajar Nabi alaihissalatu wassalam, fatuhlikukum kama ahlakatuh. Dunia akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka, orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya tentu melalui berita yang antum baca antara negeri kafir dengan negeri kafir yang lain, ia saling jatuh menjatuhkan perang barakallahu fikum terkait persoalan dunia semata. Bukan masalah agama. Bukan masalah agama rahimani wa rahimakumullah. Tapi dunia itu akan menghancurkan mereka. Barakallahu fikum. Antum mungkin mendengar sebuah negara kafir memperoleh kemajuan yang sangat. Sebentar. Itu akan menjadi senjata makan tuan. Barakallahu fikum. Karena kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka dapatkan dan peroleh itu adalah istidrajun minallah. Sebuah penguluran dari Allah Azza. Ayo, kufur terus. Sampai pada saat dan waktunya akan hancur, luluh lantah. Barakallahu fikum. Maka disitulah letaknya Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa dunia ini diwariskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menghadapi tantangan yang sangat hidup, yang sangat besar. Dari kekurangan finansial, belum lagi dari permusuhan jazirah Arab, orang-orang kafir di jazirah Arab, bahkan di luar Arab, begitu menakutkan dan mengerikan. Tentu sangat indah buat mereka, sangat bagus buat mereka kalimat-kalimat yang menghibur dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barakallahu fikum, memasukkan kesenangan, memasukkan kegembiraan pada jiwa seseorang itu merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wa amma at-tiyaratu fa qala Muawiyah ibn al-Hakam qultu ya Rasulullah minna rijalun yatatayyarun. Adapun tiarah, anggapan sial, berkata Muawiyah ibn al-Hakam, qultu ya Rasulullah, di antara kami terdapat rijal, orang-orang yang selalu beranggapan sial. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dzalika syai'un tajidunahu fi sudurikum fala yasuddannakum. Itu adalah sesuatu yang kalian jumpai, yang kalian dapatkan di dada-dada kalian, anggapan-anggapan. Maka jangan sekali-kali anggapan-anggapan, terlintasnya di benak anggapan sial itu mencegah kalian. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fala yasuddannakum. Jangan sekali-kali anggapan yang ada terlintas dan terbetik di dalam dada kalian itu menghalangi kalian. Barakallahu fikum. Qala wa hadhihi al-ahadith fi sihah. Wa an Urwah ibn Amir qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tiyarati. Dari Urwah bin Amir berkata, ya, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam sebuah nusakh Uqbah, dan sahih yang disahihkan di sini adalah Urwah dari sahih Sunan Abi Dawud. Wa an Urwah ibnu Amir qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tiyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau ditanya tentang tiarah. Faqala asdaquhal fa'lu. Kalimat yang mengandung kejujuran dan pantas untuk dibenarkan adalah kalimat al-fa'l, yaitu kalimat yang mengandung sifat optimis. Wala taruddu musliman. Maka anggapan sial itu jangan sekali-kali mencegat seorang muslim untuk berbuat. Wa idza ra'aytum min at-tiyarati syai'an takrahunahu. Dan apabila kalian menyaksikan, menjumpai, menemukan anggapan sial tiba-tiba muncul, kalian tidak suka hal itu, faqulu, maka berkatalah kalian, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yudhibu bis sayiat illa anta, wa la hawla wa la quwata illa billah. Namun, barakallahu fikum, hadith ini didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Du'if Sunan Abi Dawud dan di dalam Al-Kalimu Tayyib, dan juga didhaifkan oleh beliau di dalam kitab Al-Mishkat. Hadithnya dhaif, barakallahu fikum. Al-Faslu Tasi' wal-Khamsun, fasal yang ke-59 fil-Hammam, terkait dengan Hammam, kamar mandi. Yudhkaru an Abi Hurairah annahu qal, disebutkan barakallahu fikum dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, ni'mal bait al-hammamu yadkhuluhu al-muslim, sebagus-bagus tempat al-bait, tempat tinggal atau tempat, adalah hammam yang setiap muslim memasukinya. Idza dakhalahu sa'ala Allah al-jannata wasta'adza minan nar, apabila seorang muslim memasukinya maka hendaklah dia meminta surga kepada Allah azza wajal dan berlindung dari neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, namun barakallahu fikum, sanadnya dhaif jiddan. Ya, sanadnya dhaif jiddan. Al-faslu sittun, fasal yang ke-60. Fi dzikri inda dukhulil khala'i wal khuruj minhu. Dzikir di saat masuk ke dalam WC, kamar mandi, ya, yang ada toiletnya, wal khurut min, dan keluar darinya. Bagaimana bentuk zikirnya? Kita ingat, kita merupakan, atau WC ini merupakan kebutuhan yang daruri. Keluar masuk kita darinya, barakallahu fikum. Kalau setiap keluar masuknya kita, lalu kita menjaga doa ini, kan kita sering dilupakan oleh setan. Benar-benar terkadang terlupakan, barakallahu fikum. Ya, kita tidak ingat masuk keluar, tidak ada sama sekali. Barakallahu fikum, dalam ingatan kita itu berdoa, tidak berdoa, pokoknya tidak ada. Setan yang bermain, barakallahu fikum. Mari kita dengarkan. Kata beliau fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'i. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apabila Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam kamar mandi WC, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari setan laki-laki ataupun setan perempuan. Wazada Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur memberikan barakallahu fikum tambahan riwayat dengan mengatakan dalam riwayatnya, bismillahi, ya, bismillahi barakallahu fikum. Diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Al-Hafidh di dalam Al-Fatah rahimani wa rahimakumullah, sebuah riwayat dengan lafaz perintah untuk mengucapkan bismillah. Idza dakhaltumul khala'a faqulu bismillah. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Wa isnaduhu ala syarti muslim, sanadnya dalam di atas syarat al-imam muslim. Maka beliau mengatakan, barakallahu fikum, bismillah ketika masuk ke dalam WC. Terdatang hadis dari Ali dan datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa huwa hadisun hasan. hadisun hasan. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullah, an Zaid ibn Arqam, dari Zaid ibn Arqam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna hadhihi al-hashusha muhtadarah. Sesungguhnya hasyus, maknanya bustan, basati. Sesungguhnya kebun-kebun ini, ya dihadiri, muhtadarah. Oleh karena itu kata beliau, fa'idha ata ahadukumul khala'a. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang airnya, falyakul. Terkadang kan barakallahu fikum, di sebuah tanah lapang, susah kan untuk mendapatkan WC dan seterusnya. Ya khala itu adalah tempat kita membuang air. Itu khala. Maka, ya, kita jangan sampai melupakan doa ini. Falyakul a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa fi sunan ibni Majah an Abi Umamah, hadisnya sahih barakallahu fikum, yang tadi kita sebutkan disahihkan oleh Imam Albani dalam sahih Sunan ibni Majah dan di dalam silsilah hadis as-sahihah dan dalam sahih Abu Dawud dan Al-Mishkat. Wa fi sunan ibni Majah an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau bersabda, Abu Umamah, la ya'jizu ahadukum idza dakhala mauqi'ahu ayyaqula. Jangan ya bermalasan salah seorang dari kalian apabila masuk ke tempat qadha hajatnya, mauqi'ah yang dimaksud adalah tempat qadha hajat. Jangan dia bermalasan atau lalai apabila dia masuk ke tempat qadha hajatnya untuk mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minar rijsil an-najasi al-khabithi al-mukhbithi asy-syaitanir rajim. Rijs, ya, tempat yang kotor, yang najis, al-khabith, yang keji, al-mukhbit, yaitu ya yang melakukan pelaku kejelekan, kekotoran, syaitanir rajim. Hadis ini barakallahu fikum dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu. Wa fi Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ali radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa ayyakula bismillah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, penutup antara jin setan dan aurat-auratnya bani Adam, penutup tirai pembatas antara setan jin dan aurat-auratnya bani Adam, apabila dia dakhalal kanifa, dia masuk ke dalam ya tempat buang air qadha hajat WC, dia masuk ayyakula bismillah. Jadi tirai, siter, penutup, pembatas, pembatas antara jin dan aurat-auratnya bani Adam ketika masuk dalam tempat qadha hajat dengan mengatakan bismillah. Ya, dalam hadis sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qalat Aisyah, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam idza kharaja min al-gha'iti qala ghufranak, rawahu al-Imam Ahmad wa ahlus sunan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, adalah Rasul alaihi salatu wassalam apabila keluar dari tempat qadha hajat, beliau mengucapkan ghufranak, pendek tapi sering terlupakan, barakallahu fikum, perbuatan setan yang terus menghalangi, melupakan kita untuk selalu ingat dengan zikir-zikir tersebut. Sudah lewat pembahasan di awal-awal riwayat yang menjelaskan bahwa zikir itu bagaikan seseorang yang dikejar kedudukan zikir pada diri seorang muslim dan muslimah, seperti orang yang sedang dikejar oleh musuhnya. Lalu dia masuk ke dalam benteng yang tidak bisa ditembus oleh sang musuh tersebut. Permisalan zikir pada seorang muslim itu demikian, yaitu benteng hidupnya dari syayatin. Berarti kapan kita lalai, kapan kita banyak lupa dan terlalaikan, maka di saat itu setan akan leluasa untuk menggoda, membisikkan, barakallahu fikum, menanamkan kejelekan-kejelekan pada diri kita. Berarti terkait dengan persoalan zikir dan doa ini terus kita gencarkan pada diri kita dan pada buat anak-anak kita, barakallahu fikum, putra-putrinya ahlus sunnati wal jamaah. Jadi gufranak, cuma mengucapkan gufranak, lali, barakallahu fikum. Wa fi sunan ibni majah, di dalam sunan ibnu majah, an anasin radhiyallahu ta'ala anhu, kana nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja min al-khala'i, apabila keluar dari kamar mandi WC, qala alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan dariku al-adza, sesuatu yang mengganggu. Ya, al-adha, kencing, kemudian BAB, itu semuanya adalah adha. Barakallahu fikum. Wa'afani, dan yang telah memberikan kepadaku kesehatan. Afani. Hadisnya dhaif, barakallahu fikum. Didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, naam, di dalam dhaif Ibnu Majah. Dan juga di dalam kitab Al-Mishkat, dan didhaifkan oleh beliau di dalam kitab Al-Irwa. Qala rahimahullahu ta'ala al-faslul hadi wasittun, fasal yang ke-61, fi dzikri inda iradatil wudu, zikir ketika ingin berwudu, zikir ketika ingin berwudu. Sabata fin nasai anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar, tetap kuat riwayatnya dalam sunan an-nasai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu wada'a yadahu fil jabnah wa qala tawadda' bi bismillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di bejana tempat berwudu, lalu kemudian beliau mengatakan, berwudulah engkau bi bismillah, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, bismillah, mengawali perbuatan wudu tersebut. Wa fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil wa fihi, dan dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadith yang panjang, di dalamnya terdapat, ya Jabir nadin biwadu, wahai Jabir, panggillah ya dengan awadu, alat untuk berwudu. Faqultu ala wadu, ala wadu, ala wadu. Hal ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, barakallahu fikum. Dalam perjalanan di padang pasir, tentu sangat-sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menjumpai mata air atau sumber air. Rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu metode yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada perang Badar adalah menguasai air. Karena daruri, hajat yang sangat, barakallahu fikum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berposisi ketika di Badar itu adalah dekat dengan sumur Badar, barakallahu fikum. Bisa gampang dan mudah ya untuk kemudian, barakallahu fikum, minum darinya kalau mungkin ada yang ya qadha hajat. Benar-benar kesulitan. Kedua, antum bisa merasakan betapa panasnya padang pasir. Ya, perjalanan di padang pasir, barakallahu fikum. Sudah iklim sedemikian rupa, rahimani wa rahimakumullah, ditambah dengan kekurangan finansial di dalam hidup, lalu turun sebuah perintah yang sangat berat, keluar untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, menghadapi Persia, menghadapi Romawi, barakallahu fikum. Sungguh, kalau sekiranya beban hidup itu diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa punya kemampuan, ya tentu ba'dallah azza wa jalla, untuk kemudian berada di dalam agama Allah azza wa jalla. Namun mereka sudah terdidik, barakallahu fikum. Sudah melalui sekian fase ujian-ujian hidup para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain. Tapi setelah meninggalnya para sahabat Nabi, setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, meninggalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, barakallahu fikum? Ketika meninggal Nabi alaihi salatu wassalam, muncul orang-orang yang ingkar membayar zakat. Meninggal Nabi alaihi salatu wassalam atau di masa Nabi, ada yang mengakui diri sebagai Nabi dan Rasul, barakallahu fikum, subhanallah. Ya, padahal mereka berada dekat dengan zaman kenabian dan kerasulan. Tapi begitulah kesesatan. Tidak pandang bulu, barakallahu fikum. Apakah dia keluarga Rasul alaihi salatu wassalam? Orang yang terhormat sebelumnya itu tidak ada. Karena benar-benar itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla untuk memberikan petunjuk kepada seorang, untuk memberikan kesesatan pada diri seorang, mutlak haknya Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada orang yang kelas kakap, kelas kaliber tertinggi ilmunya, tiba-tiba kemudian salah jalur, bukan sesuatu yang mengherankan bagi kita, barakallahu fikum. Dan jangan menganggap bahwa itu adalah aneh, tidak mungkin, masa sih, oh jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi? Ketika wafatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu, lebih terbuka lagi, barakallahu fikum. pintu-pintu fitnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga yang ada adalah kita terus menjaga diri kita agar berada selalu dalam koridor al-haq barakallahu fikum. Diri kita, saudara kita, guru kita, syekhnya kita, alim kita, mereka adalah sama dengan kita. Barakallahu fikum, berada di dalam ketentuan perjalanan takdir hidup yang sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang baik, nanti jelek. Sekarang jelek, nanti baik. Itu terjadi perputaran hidup pada diri manusia. Sehingga di saat seorang, tidak mungkin, masa sih bisa. Nah, ini kalimat yang tidak tepat untuk diarahkan dalam sebuah ketentuan dan keputusan yang itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dengan kondisi iklim hidupnya para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, benar-benar telah terdidik di dalam segala hal. Namun, yang namanya ujian hidup, fitnah-fitnah akan terus bersusulan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan termasuk di antaranya kekurangan air. Wa fihi faqala, di dalamnya terdapat di dalam hadis yang panjang itu, khud ya Jabir fasabba alayya. Wahai Jabir, ambil air ini, alat air untuk berwudu ini, lalu tuangkan. Wa qul bismillah, ucapkan oleh engkau bismillah. Fasabbtu alayya, lalu aku tuangkan atas Nabi alaihi salatu wassalam. Faqultu bismillah, faraitul ma yafur min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat air berjatuhan, ya, seperti mata air dari arah di antara jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan air, barakallahu fikum, ya, di masa ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil musnadi was sunani min hadith Sa'id ibn Zaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dalam al musnad dan sunan dari hadis Sa'id ibn Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Ya. Bagaimana caranya? Bismillah. Qala al-Bukhari, hadza ahsanu syai'in fi hadzal bab. Inilah dia, ya, pembahasan yang paling ahsan di dalam bab ini, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu. Wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Zikir-zikir yang seperti ini kita sering terlalaikan, barakallahu fikum. Ya, rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud. Hadis yang terakhir, wa fil musnad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallaha alaihi. Ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Bagaimana maksudnya? Bismillahi. Ya. Ketika mulai, barakallahu fikum, mau berwudu, mencuci tangan sebelumnya, bismillahi, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.